tempat sujudnya. Fir'aun qala sayhuna ya juzu limaridin amkanahul qiyamu bila masyaqqatin lawin farada la in shalla fi jama'atin. Ini antara syarat dan jawab ini panjang juga ya. Antara fi'il dan fa'il ini panjang juga. Ya juzu lima, saya ulangi ya. Ya juzu limaridin amkanahul qiyamu bila masyaqqatin lawin farada la in shalla fi jama'atin illa majlusin fi ba'daha as-shalatu ma'hum. Jadi kata as-shalat ini fa'il dari yajuzu ya. Kata salat ini adalah fa'il dari yajuzu. Jadi antara fi'il dan fa'il dipisah dengan beberapa kalimat. Ini memang cukup membingungkan ya, Fathul Mu'in. Jadi Farah ini menjelaskan tentang pendapat dari Ibnu Hajar. Qala Syaikhuna, Syaikhuna ini yang dimaksud adalah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar berkata, ya juzu limaridin, bagi orang yang sakit, dia diperbolehkan sholat berjamaah ya. Nanti ini pembahasan orang yang sakit diperbolehkan melakukan sholat berjamaah dengan duduknya. Ya juzu limaridin amkanahul qiyamu, bagi orang yang sakit yang dia mampu melakukan berdiri, dia mampu melakukan rukun berdiri. Bila masyaqqatin lawin farada, andai kata dia sholat sendiri, dia mampu berdiri tanpa ada keberatan. La in shalla fi jama'atin, namun ketika dia sholat bersama dengan jamaah, dia tidak mampu berdiri secara total. Illa majlusin fi ba'daha, dia mampu menyempurnakan sholatnya, tapi di sebagian sholat dia duduk. Jadi jika ia sholat sendiri, ia mampu berdiri. Tapi bila berjamaah, ia duduk di sebagian sholatnya. Bagi orang yang demikian, diperbolehkan as-sholatu ma'ahum al-julusi fi ba'diha. Ia diperbolehkan sholat berjamaah dengan duduk di sebagian sholatnya. Jadi tetap diperbolehkan melakukan sholat jamaah walaupun di sebagian sholat dia duduk ya. Wa in kana al-afdhalul infirad, walaupun yang lebih baik baginya melakukan sholat sendiri. Jadi saya ulangi lagi, kalau ada orang yang sakit, andai kata dia sholat sendiri, dia mampu melakukan semua sholat dengan berdiri. Kalau dia jamaah, dia harus duduk di sebagian sholat ya, karena tidak kuat berdiri. Baginya antara sholat sendiri dan sholat jamaah ini lebih baik sholat sendiri ya, lebih baik sholat sendiri, akan tetapi dia diperbolehkan melakukan sholat jamaah. Mengapa diperbolehkan jamaah? Karena agar ia mendapatkan keutamaan jamaah ya, supaya dia mendapatkan fadilatul jamaah atau keutamaan jamaah. Dan uzur yang dimiliki orang yang sakit ini memberikan keringanan untuk mendapatkan keutamaan. Jadi uzur ini justru menjadi keringanan baginya untuk mendapatkan keutamaan yang berupa sholat jamaah. Dan hal ini menolak pendapat ulama lain yang mengatakan ia tidak boleh melakukan sholat jamaah ya. Ada ulama yang mengatakan bagi orang yang sakit dan kondisinya seperti ini, dia tidak boleh melakukan sholat jamaah, sebab menurut ulama itu rukun berdiri itu lebih kuat daripada jamaah ya. Jadi membandingkan antara jamaah dan rukun berdiri, menurut ulama tadi lebih dikuatkan rukun sholat berupa berdiri, sehingga menurutnya orang yang sakit seperti ini tidak diperbolehkan melakukan jamaah. Tetapi Ibnu Hajar tadi alasannya tidak demikian. Udzur itu justru memberikan keringanan ya, memberikan keringanan baginya untuk mendapatkan keutamaan. Keringanan dalam arti diperbolehkan duduk di sebagian sholatnya. Dan orang yang seperti ini alasan mengapa lebih baik sholat sendiri supaya dia melakukan sholat, seluruh sholatnya dengan berdiri ya. Karena kalau sholat seluruh sholatnya dilakukan dengan berdiri, tentunya dia melakukan sholat dengan kesempurnaan rukun ya, dibandingkan jamaah yang rukunnya di sebagian sholat tidak sempurna. Wa in kana al-afdhalul infirad wa kadza in qara al-fatihata faqat lam yaq'ud aw wasurata qa'ada fiha jazalahu qira'atuhuma ma'al qu'ud wa in kana al-afdhalu tarkaha. Ini tarka ya, huruf kaf di fathah karena menjadi khobar dari kana. Khobar kana itu i'rabnya nasab ya. Ini ada permasalahan lain yang sama dengan orang sakit yang tidak bisa berdiri tadi, yaitu ada seseorang yang jika hanya membaca Fatihah dia mampu berdiri. Kalau dia membaca Fatihah saja dia mampu berdiri, tapi jika dia membaca surat, membaca Fatihah beserta surat, surat yang disunahkan setelah Fatihah, dia duduk di sebagian sholatnya. Bagi orang yang seperti ini, maka dia tetap diperbolehkan membaca surat ya. Dia tetap diperbolehkan melakukan kesunahan yaitu membaca surat setelah Fatihah, walaupun hal itu menyebabkan dia duduk di sebagian sholatnya. Jazalahu qira'atuhuma ma'al qu'ud. Jadi dia diperbolehkan membaca Fatihah beserta surat. Dhamir huma kembali ke Fatihah dan surat ya. Wa in kana al-afdhalu tarkaha, walaupun yang lebih utama baginya dia tidak membaca surat ya. Jadi demi mempertahankan rukun berdiri di seluruh sholatnya, dia tidak disunahkan membaca surat. Walaupun andai kata surat itu dibaca, itu boleh dilakukan. Kebolehan duduk ini hanya terkhusus saat ia tidak mampu berdiri saja. Jadi bagi orang yang membaca Fatihah tadi ya, bagi orang yang membaca Fatihah dan surat itu, dia tidak mampu berdiri dan boleh duduk, itu terkhusus saat ia tidak mampu saja. Dalam arti dia tidak diperbolehkan dari awal sudah duduk, itu tidak diperbolehkan ya. Andai kata ia mampu membaca seluruh Fatihah dengan berdiri, maka ia hanya diperbolehkan duduk saat membaca surat saja. Jadi tidak diperbolehkan duduk beserta membaca Al-Fatihah. Kalau memang di saat membaca Al-Fatihah dia mampu berdiri. Jadi setelah itu dia harus berdiri lagi untuk ruku. Jadi di saat membaca Fatihah dia mampu berdiri, dia harus berdiri. Tapi setelah membaca surat dia tidak mampu berdiri, dia diperbolehkan duduk. Dan setelah itu dia diharuskan berdiri lagi untuk rukuk ya. Jadi ini tidak berarti dia diperbolehkan duduk secara total. Wal afdhalu lil qa'idil iftirasu tsumma tarabbu'u tsumma tawarruk. Yang lebih baik bagi orang yang melakukan sholat dengan duduk adalah duduk iftiros. Iftiros ini duduk untuk tasyahud yang pertama ya, menduduki kaki kiri. Tsumma tarabbu. Tarabbu ini duduk bersila. Tsumma tawarruk. Tawarruk ini duduk tasyahud akhir ya. Duduk dengan tidak menduduki kaki kiri. Dan alasan keutamaan duduk iftiros untuk sholat duduk, untuk sholat dengan duduk adalah dikarenakan duduk iftiros ini merupakan duduk untuk ibadah ya. Duduk iftiros adalah duduk yang terkhusus untuk ibadah, dan duduk iftiros merupakan duduk yang tidak diiringi dengan salam ya. Berbeda dengan tawarruk ya. Kalau tawarruk itu duduk walaupun duduk ibadah tetapi diiringi dengan salam, sehingga yang lebih utama untuk orang yang sholat dengan duduk adalah duduk iftiros, kemudian tarawuh, kemudian yang terakhir duduk tawarruk.